fal asanul fasu biqat au nafin au tanfisi au law wa qalidul zikru law wa khufifat kana fa khufifat kana aidan fanuya fanwi fanwi ansubu hawa sabidan aidan ruwi. Ya, mengalir cuma tinggal di mungkinkan lagi sama dimantapkan lagi makhrajnya ya. Ya, lumayan lah. Saya belum sampai 90. Ya, lumayan. Dibetkinkan lagi, harus pas juga berarti-artinya sama dimantapkan lagi makhrajnya. Ya. Al-Kutub. Sekarang kita merujuklah. Ya huruf fa'di wawin wabiyya jurun suibi salim. Terakhir kemarin apa? Itu ya Abdul Tulih. Ini ya huruf warfa'an. Betul. Warfa' biwawin wabiyya jurun suibi salima jam'i amirin wa muznibi. Ya Arif. Warfa' baca dulu warfa. Warfa biwawin wabiyya unjurwan sibi. Wabiyya jurur, jangan wabiyya ijurur. Wabiyya jurur. Warfa biwawin wabiyya jurur. Sama? Ya sudahlah, cukuplah waktunya. Sudah situ aja. Warfa. Warfa biwawin wabiyya unjurwan sibi salima jami amin wa muznibi. Iya. Al-waw harfu istifnaf. Al-irfa. Fil-amr. Mabinun al-sukun. Wafainu domir masjid musatirun fi takdiru anta. Wujuban takdiru anta. Ya, biwawin. Biwawin jarum majrur mutalik bi irfa. Wabiya jarum majrur mutalik bi ujrur al-ati. Ujrur fil amr. Mabinun al-sukun. Wafainu domir musatir takdiru anta. Fi wujuban. Fi wujuban takdiru anta. Wansib. Wansib. Afulu. Ma'mul. Ma'mulun sani wa muta'alik wabiyya muta'alik aidan wabi insibi wansibi kusiro li ma'tufun ala biwawin salima salima maf'ul tanazuhu kulla ujrur wansibi warfa. Ya, diamalkan mana yang diamalkan di sini? Irfa ujrur insib kullu hadhihi thalatha yatlub salim maf'ulan lah. Jadi amalkan mana ini? Ini amalkan irfa ujrur atau insib salima maf'ulnya siapa? Insib. Kemudian marfu maf'ulnya irfa dan ujrur mahdhuf. Nah, karena fadlah dia. Fadlah itu madhab siapa? Al-Basriyin, ya terus salima jam'i salima wa mudhaf jam'i mudhafun li amirin mudhafun li wa mudhibi mudhafun li lai salima jam'i amirin amirin mudhafun li amirin jam'i amirin wa mudhnibi. Jam'i mudhaf wa amirin mudhaf ilaih wa yeah. Amirin fi mudhaf wa mudhnibi ma'tuf ala amir. Ya, yeah. Apa maknanya? Rufakallah jam mudhakar salim dengan waw us dan terus dan dengan ya di jar dan jarkanlah serta dan jarkanlah serta nasabkanlah dan jarkan dan serta nasabkan dengan ya amir yaitu sifat dan jamid yang jamid. Amir maksudnya apa? Jamid. Alam jamid dan yang kedua mudhnib. Apa syarat-syarat alam untuk dia bisa dijamakan dengan jamak ini? Sempat buka dulu. Apa syarat-syaratnya? Alaman limudakarin akil. Alaman limudakarin akil. Kholian minat taknis. Kholian minta ita'nif minta ita'nif wa khalian minat tarkib wa khalian minat tarkib minat tarkib alaman li mudhakkarin aqil